السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberikan taufik untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan kita yang ke-106. Hari ini, penulis Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala akan membahas satu pembahasan tentang at-tawassul. Tawassul, ya. Tentunya para pemirsa Niaga TV pernah mendengar kata tawassul. Bagaimana sebenarnya hukum tawassul? Apa yang dibolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan? Ini yang akan beliau jelaskan kepada kita semua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulisnya, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, at-tawassulu fil lughah. Tawassul dari sisi bahasa. Huwa at-taqarrubu ila syai'i bisyai'i. Tawassul secara bahasa artinya mendekat kepada sesuatu dengan sesuatu. Mendekat kepada sesuatu dengan sesuatu. Itu pengertian tawassul secara bahasa. Wa minhu, masuk ke dalam pengertian ini, yaitu pengertian bahasa, an yataqarraba syakhsun ila syakhsin bi'amalin muayyanin. Misal ya, secara bahasa, seseorang ingin mendekat kepada seseorang yang lain di antara manusia, bi'amalin muayyanin, dan dia mendekat dengan amal tertentu. Seorang anak ingin mendekatkan dirinya dengan ibunya dengan cara dia rajin belajar misalnya, dengan cara dia semangat membantu membersihkan rumah. Dia ingin dekat dengan ibunya, kemudian dia rajin belajar atau semangat membantu membersihkan rumah. At-taqarrub ila syai bi syai'in. Mendekat kepada sesuatu dengan sesuatu. Au bi hadiyatin muayyanatin. Atau dengan hadiah tertentu. Saya ingin lebih dekat dengan si fulan, lalu saya datang sambil membawa hadiah. Maka ini pun disebut dengan tawassul. Au bi qarabatin, atau saya mendekat kepada seseorang dengan adanya qarabah, saya ingin mendekat ke si fulan, lalu saya katakan, Pak, saya ini anaknya fulan, misalnya. Dengan kekerabatan. Liyahsula lahuma yurid. Agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini tawassul kalau ditinjau dari sisi bahasa. Adapun dalam pengertian istilah, at-tawassulu fil istilah. Tawassul dalam pengertian istilah, lahu ta'rifan. Dia memiliki dua definisi. Yang pertama adalah definisi yang umum. Jadi tawassul ini memiliki definisi yang umum. Wa huwa at-taqarrubu ilallahi ta'ala bifi'lil ma'murat wa tarkil muharramat. Ini definisi tawassul secara umum. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa-apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dia larang. Ini tawassul dalam pengertian yang am, dalam pengertian yang umum. At-taqarrubu ilallahi azza wa jalla bifi'lil ma'murat wa tarki al-muharramat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi yang kedua yaitu tawassul dalam pengertian yang khusus, yaitu dalam konteks doa. Jadi tawassul dalam konteks doa. Pengertiannya adalah an yadhkura ad-da'i fi du'aihi ma yarju ay yakuna sababan fi qabuli du'aihi. Yang dimaksud dengan tawassul di dalam doa adalah seseorang yang berdoa menyebutkan sesuatu ketika dia sedang berdoa, atau seseorang yang berdoa menyebutkan sesuatu yang dia berharap sesuatu yang dia sebutkan tersebut sababan fi qabuli du'aihi, akan menjadi sebab doanya dikabulkan. Apa kita ulang tadi? Tawassul dalam doa adalah seseorang yang berdoa menyebutkan sesuatu yang mana sesuatu yang dia sebutkan ini dia harapkan menjadi sebab doa dia tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au an yatluba min abdin salihin, atau bisa juga dalam bentuk meminta doa kepada orang yang soleh. Artinya seseorang datang, ya fulan, anda kan masya Allah seorang alim, ya seorang yang berdakwah misalnya, doakan saya agar saya seperti ini dan seperti itu misalnya. Ya, itu pun masuk dalam definisi doa, tawassul dalam doa. An yatluba min abdin salihin an yadu'wa lahu. Meminta kepada seorang hamba yang soleh agar mendoakan kebaikan untuknya. Ini tawassul dalam pengertian doa. Yaitu seseorang yang berdoa menyebutkan sesuatu di dalam doanya yang dia harapkan sesuatu yang dia sebutkan tersebut akan menjadi sebab dikabulkannya doa orang tersebut. Bentuk yang lain, dia mendatangi orang soleh, kemudian dia meminta kepada orang soleh tersebut agar mendoakan kebaikan untuk dirinya. Ini dua pengertian tawassul secara istilahan. Pengertian yang pertama adalah at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla bifi'lil ma'murati wa tarki al-muharramat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, itu semua disebut tawassul. Artinya, ketika seorang hamba melakukan satu ibadah, baik itu melaksanakan yang diperintahkan atau meninggalkan yang dilarang, sebenarnya dia sedang memohon sesuatu kepada Allah. Baik itu pahala, baik itu keberkahan, dan lain sebagainya. Itu tawassul dalam pengertian yang umum. Ada tawassul dalam pengertian yang khusus, yaitu yang ada di dalam doa, ya, di mana seorang yang berdoa itu menyebutkan di dalam doanya sesuatu yang dia harapkan akan menjadi sebab dikabulkannya doa-doa, ya, dikabulkannya doa-doa, dan dia datang kepada seseorang, kemudian orang soleh tersebut dia minta agar mendoakan kebaikan untuknya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat tawassulu fi aslihi yanqasimu ila qismaini. Tawassul itu terbagi menjadi dua. Secara umum ada tawassul yang diperbolehkan oleh para ulama, ya, ada tawassul yang dilarang. Beliau akan memulai dengan at-tawassulu al-masyru'. At-tawassulu al-masyru'. Tawassul yang disyariatkan. Ya, tawassul yang disyariatkan. Mari kita lihat. Wa hadzal qismu yashmalu anwa'an katsiratan. Yumkinu ijmaluha fi ma yali. Jenis yang pertama ini, yaitu tawassul yang disyariatkan, ini banyak sekali, tapi rangkumannya sebagaimana berikut kata beliau. Yang pertama adalah di antara tawassul yang syar'i atau yang diperintahkan oleh syariat, at-tawassulu ilallahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah adalah pemilik nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Wadhalika bi'an yad'u Allah ta'ala bi'asma'ihi kulliha. Yaitu aplikasinya seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-nama Allah. Misalnya seseorang di dalam doanya berkata, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna an taghfirali. Ah, itu dia. Allahumma, ya Allah, inni, aku as'aluka, meminta kepadamu, bi asma'ikal husna, dengan bertawassul dengan nama-namamu yang indah, antagfirali, agar engkau mengampuni dosaku. Itu contoh tawassul dengan nama Allah secara umum. Atau aplikasi yang kedua adalah an yad'u Allah ta'ala bismin mu'ayyanin min asma'ihi ta'ala yunasibu ma yad'u bihi. Atau kondisi yang kedua adalah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan nama tertentu di antara nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang hendak dia minta. Kalau yang pertama kan meminta dengan nama Allah secara umum, Allahumma inni as'aluka ya bi asma'ikal husna, memohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah. Tapi di contoh yang kedua ini, kita memilih salah satu nama yang kita sebutkan, yang mana nama tersebut cocok dengan permintaan kita. Coba kita lihat. Contohnya adalah seseorang berdoa, Allahumma ya Rahman irhamni. Ya Rahman, irhamni. Allahumma ya Allah, ya Rahman, engkau yang maha pengasih, irhamni, kasihanilah aku. Nah, itu bertawassul dengan nama Allah, tapi dengan salah satunya, bukan keseluruhannya. Atau contoh yang lain, seseorang berkata, Allahumma inni as'aluka bi annaka antar rahmanur rahim antarhamani. Ya Allah, aku meminta kepadamu karena sesungguhnya engkau adalah Rahman dan Rahim, agar engkau merahmatiku. Ini dengan menyebutkan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Au an yad'u Allah taala bi jami'i sifatihi, atau bisa juga dalam bentuk berdoa kepada Allah dengan seluruh sifat-sifat Allah. Misalnya seseorang berkata dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi sifatikal 'ulya an tarzuqani rizqan halalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantara sifat-sifatmu yang maha tinggi agar engkau memberikan aku rizki yang halal. Ini bertawasul dengan sifat secara umum. Au an yad'uahu bi sifatin wahidatin min sifatihi ta'ala, atau dengan menyebutkan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah, tunasibu ma yad'u bihi, yang mana sifat tersebut cocok dengan apa yang hendak dia minta. Misalnya seseorang berkata, Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin innaka anta qawiyyun 'aziz. Masya Allah. Allahumma, ya Allah, tolonglah kami, menangkanlah kami atas orang-orang kafir itu, sesungguhnya engkau adalah maha kuat, maha perkasa. Kuat lagi maha perkasa. Jadi kita bertawassul dengan salah satu sifat Allah, yaitu yang maha kuat lagi maha perkasa, agar kita ditolong menghadapi orang-orang kafir. Itu disyariatkan, doa seperti itu. Atau contoh yang lain, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya fa'fu anni. Ini doa di malam-malam Lailatul Qadar, ya, sebagaimana dalam hadis Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Maka Rasul mengajarkan beliau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini maha pemaaf. Ya, engkau menyukai memaafkan hamba-hambamu, maka maafkanlah aku. Ya, maafkanlah aku dengan segala kesalahanku. Nah, ini contoh tawassul yang pertama, ya, tawassul yang masyru', yang disyariatkan. Contoh yang kedua adalah as-sana'u 'alallahi ta'ala wassalatu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi bidayati du'a. Di antara contoh tawassul adalah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi di awal doa. Jadi sebelum kita meminta, kita berpuji-puji dulu kepada Allah, memberikan puji-pujian kepada Allah. Setelah kita memuji Allah, kita sambung dengan bersolawat, baru kita meminta. Itu pun masuk ke dalam kategori tawassul. Sebagaimana telah valid diriwayatkan dari Fadalah Ibni Ubaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a rajulan yad'u fi salatihi, bahwa Nabi pernah mendengar seorang yang berdoa di dalam salatnya, tetapi dia tidak memuji Allah. Dia tidak berselawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, orang ini tergesa-gesa dalam doanya. Orang ini tergesa-gesa dalam doanya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam memanggil laki-laki tersebut sambil berkata, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wassana'i alaihi, tsumma liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Apabila kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian hendak berdoa, mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi, thumma liyad'u bima syaa. Kemudian silakan setelah itu mintalah apa-apa yang kalian inginkan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasallam mendengar seorang laki-laki yang dia berdoa, dia mengagungkan Allah, dia menyanjung Allah, dia bersolawat kepada Nabi. Maka saat itu Nabi berkata, mintalah kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Ya, berdoalah, pasti akan diijabah. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, At-Tabarani, ya, dengan sanad yang hasan, ya, dengan sanad yang hasan. Wa min dzalika an yuthni 'ala Allah ta'ala bi kalimatit tauhid. Masuk ke dalam jenis yang kedua ini, seseorang berdoa dengan kalimat tauhid. Berdoa dengan kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah. Allati hiya a'zamu tsana'i 'ala Allah. Dan kalimat tauhid adalah pujian yang paling besar untuk Allah. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Kemudian beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Nabi Yunus minta dikeluarkan dari perut ikan paus. Dengan apa Nabi Yunus berdoa? Dengan mengucapkan, La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Dan aku ini benar-benar termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Jadi diperbolehkan. Ya, seseorang berdoa, La ilaha illallah. Ya, al-ahad, as-samad. Ya Allah, engkau lah yang maha tunggal, tempat bergantung. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Maka berikanlah aku rizki yang lapang. Badan yang sehat misalnya. Anak-anak yang salih dan salihah. Itu diperbolehkan. Ya, bertawasul dengan apa? Mentauhidkan Allah dengan lafzu at-tauhid. Atau dengan kalimatul ikhlas. Yaitu la ilaha illallah. Wa min dzalika suratul Fatihah, masuk ke dalam definisi yang pertama, yang kedua, ya, yaitu tawassul dengan memuji Allah, yaitu apa yang muncul di surat Al-Fatihah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya, itu empat ayat ini pujian semua. Ya. Ayat kelima perjanjian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah empat ayat puji-pujian, maka di ayat yang keenam kita berkata, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan siratal mustaqim. Jadi sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini masuk ke dalam definisi yang tadi kita sebutkan. Sebelum meminta sesuatu kepada Allah, kita mulai dengan memuji, menyanjung, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, disambung dengan bersolawat, baru setelahnya kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis yang ketiga dari tawassul yang disyariatkan adalah At-tawassulu ilallahi bidzikri wa'dihi azza wa jal, yaitu bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan janji-janji Allah. Jadi kita doa nih, memohon kepada Allah, dan kita bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan janji-janji Allah. Contohnya, seseorang berkata, Allahumma innaka wa'adta man da'aka bil ijabati. Ya Allah, engkau telah berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Fastajib du'ai, maka kabulkanlah doaku. Itu kita menyebutkan janji Allah dalam berdoa. Ya, dalam berdoa kita ingin dikabulkan, maka kita sebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang keempat, At-tawassulu ilallahi ta'ala bi'af'alihi ka'an yakulu, yaitu kita memohon kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan Allah. Berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan Allah. Misalnya, Allahumma ya man nasarta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yauma Badr, unsurna 'alal qaumil kafirin. Doanya begini, ya Allah, wahai zat yang telah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad pada perang Badar, berikanlah kami kemenangan, pertolongan atas orang-orang kafir ini. Jadi kita sebutkan perbuatan Allah menolong Rasul dan para sahabat di perang Badar, dan kita jadikan itu sebagai bentuk tawassul agar doa kita dikabulkan. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menolong Rasul dan para sahabat di perang Badar, maka tolonglah kami ya di hadapan orang-orang kafir. Jelas para pemirsa Niaga TV. Yang kelima, an yatawassala al-'abdu ila Allah Ta'ala bi ibadatihi al-qalbiyah aw al-fi'liyah aw al-qawliyah aw ghairiha kama fi qawlihi Ta'ala. Yaitu kita bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan kita yang sifatnya ibadah qalbiyah atau ibadah yang sifatnya fi'liyah perbuatan, atau ibadah yang sifatnya qauliyah. Contohnya dalam Al-Qur'an. Ya, Allah mengabadikan firman-Nya, innahu kana fariqum min ibadi. Sesungguhnya ada sekelompok dari hamba-Ku yaqulun, yang mereka berkata, Rabbana amanna, ya Allah kami telah beriman. Ini kan perbuatan, perbuatan hati. Rabbana amanna. Setelah mereka menyebutkan bahwa mereka telah beriman, mereka lanjutkan dengan kalimat faghfir lana warhamna, ampuni kami dan sayangi kami. Ya Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Ya Allah, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami. Surat Al-Mu'minun ayat 109. Begitupun dalam kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Salah seorang dari mereka bertawassul kepada Allah dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua bertawassul kepada Allah dengan perbuatan memberi bayaran kepada orang-orang yang bekerja, ya, dengan pembayaran yang baik, dengan pembayaran yang sempurna. Yang ketiga bertawassul kepada Allah, ya, di dalam kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua, yaitu yang ketiga dia bertawassul kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan yang jelek. Artinya dia pernah berada dalam kondisi dia sangat mungkin melakukan perzinahan, tetapi karena dia teringat dengan Allah, dia tinggalkan perbuatan tersebut. Maka mereka semua berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika btigha'a wajhik fafrij 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, apabila hal ini kami lakukan semata-mata karena mengharapkan wajah-Mu, maka berikanlah kami, maka selamatkanlah kami dari apa namanya, dari gua ini. Keluarkan kami dari gua ini. Itu ma'asyiral muslimin, ya. Apa namanya? Lima contoh, walaupun sebenarnya masih ada sekitar apa namanya, beberapa poin lagi, tetapi insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin piring tepung biji-bijian tipe MSP 1200C dari Maxipack. Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya, pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat. Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu. Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade. Dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis. Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan. Mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi. Multifungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan. Fungsi 2-in-1 untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menakar bobot bahan yang diisi dalam kemasan. Kapasitas rank filling 20 hingga 1200 gram. Sangat mudah disetting dan dioperasikan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin jahit karung tipe MSP JK99. Menjahit karung dari berbagai bahan material secara cepat dan mudah. Hasil jahitan karung lebih rapi, kuat dan berkualitas. Cocok untuk Anda yang bergerak di bidang pengemasan atau produksi pembuatan karung. Desain minimalis dan elegan. Cocok untuk berbagai macam model dan skala usaha hingga home industry. Menggunakan motor listrik dengan kecepatan jahit 1500 hingga 1700 needle per menit. Desain kompak mendukung penggunaan secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami kembali membuka dua layanan, ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat di dua nomor yang tentunya sudah kami munculkan di layar kaca para pemirsa. Ada Bapak Bustan di Solok, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak. Nah, begini, Ustaz. Mumpung kita diberi oleh Allah kesempatan berada di waktu-waktu mustajab, Ustaz. Apakah kita dalam mendoakan saudara kita, umpamanya saudara kita ada 6, apakah kita doakan satu per satu? Jadi, ya Allah, ampunlah dosa saudaraku A, ampunlah dosa saudaraku B, dan seterusnya, Ustaz. Atau cukup dengan simpel saja, Ustaz. Ya Allah, ampunlah seluruh saudara-saudara keluarganya. Baik. Nah, berarti kakek kaitu kemana, Ustaz? Baik. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, doa yang sifatnya bersama, Allah Alhamdulillahna, Zulubana, Ustaz punya, apa ruang lingkupnya itu, kami di situ, apakah kita sendiri bersama keluarga, atau termasuk seluruh kaum muslimin. Baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Ustaz, kalau kita ada doa sendiri, yang sifatnya sendiri, kemudian kita mengikutkan dalam doa itu keluarga kita. Upanya dalam Allahumma hadini, Ustaz, ini salah witir, upanya Allahumma hadini bimana hadaita, itu kan untuk kita sendiri, Ustaz. Nah, kita salat sendiri, kemudian kita baca Allahumma hadina bimana hadaita, maksudnya untuk keluarga. Nah, apakah ini boleh dilepas itu? Sedangkan kita salah sendiri, Ustaz. Nah, mohon penjelasannya. Nah, cukup jelas, Ustaz. Baik, Bapak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, Bapak Bustani dari Solok, Sumatera Barat. Yang pertama, ketika kita mendoakan saudara kita, apakah kita sebut satu demi satu namanya, atau secara umum kita katakan, ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudaraku, ya saudara-saudara kandungku, atau kita sebut, ya Allah, si fulan, ampuni dosanya si fulan. Allah alam bisawab ya, dua-duanya boleh, ya, tetapi ketika kita sebutkan secara khusus, tentunya ini lebih istimewa, ya, sebagaimana Nabi pun pernah menyebutkan secara khusus. Misalnya Nabi pernah berkata, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya, warfa darajatahu fil illiyin. Itu Nabi pernah mendoakan seseorang, ya, Allahumma gfir li Abi Salamata, ya, warfa darajatahu fil illiyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkat derajatnya. Begitupun Nabi pernah mendoakan seorang sahabat, Allahumma salli ala Ali Abi Aufa, ya, ya Allah, sampaikanlah salawat untuk keluarganya Abi Aufa, yaitu berikan mereka ampunan, keberkahan, dan lain sebagainya. Itu bagus. Tapi kalaupun kita ingin berdoa secara umum, tidak masalah juga. Ya, sebagaimana Nabi mengajarkan banyak doa. Allahumma gfir lihayyina wa mayyitina wa kabirina wa sagirina wa syahidina wa gaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Itu umum, pernah dilakukan oleh Nabi. Tentunya yang sifatnya khusus ini lebih spesial. Ya, sebagaimana saya misalnya mengatakan, saya doakan teman-teman sekelas saya mudah-mudahan semuanya berangkat haji misalnya. Tapi saya sebutkan satu orang, saya doakan kamu ya Muhammad, mudah-mudahan kamu begini-begini. Tentunya itu akan lebih spesifik dan itu baik. Ya, itu bagus. Ya, jadi silakan dipilih. Ya, yang spesifik tentunya lebih kita sebutkan orangnya, si Fulan, ya Rab, berikan dia kesehatan. Si Fulan, ya Rab, lapangkan rizkinya. Si Fulan, ya Rab, pertemukan dengan jodohnya. Si Fulan, ya Rab, mudahkan usahanya dan lain sebagainya. Ketika kita berdoa, Allahumma gfir lana dzunubana, apakah itu maksudnya igfir lana dzunubana kita dan keluarga atau kita dan kaum muslimin? Ya, innamal a'malu binniat. Innamal a'malu binniat. Amal tergantung niat. Kalau kita maksudkan kata-kata ganti domir nahnu, ya, dzunubana, nahnya di situ kan nahnu, kami. Kalau kita maksudkan maksudnya adalah kaum muslimin, ya maka dia untuk kaum muslimin. Tapi kalau konteksnya di hati kita ketika kita berkata Allahumma gfir lana dzunubana, maksudnya konteksnya adalah keluarga kita atau yang hadir di pengajian kita pada saat itu, maka ya innamal a'malu bin niat. Amal tergantung kepada niat. Yang terakhir, boleh tidak misalnya dalam kunut witir, misalnya seseorang melaksanakan sholat sendiri tetapi dia berdoa Allahumma dina fi man hadait. Jadi diganti dina, dini jadi dina. Ya, Allah alam bisab, ya hukum asalnya ya kalau kita sedang sholat sendiri ya untuk sendiri. Ya, ya kalau untuk sendiri ya untuk sendiri. Ya, lalu bagaimana Ustaz, kita ingin mendoakan saudara kita? Banyak momentum yang lain. Ya, bisa kita katakan di dalam doa, tetap kita doanya untuk sendiri, tapi di dalamnya kita mendoakan orang lain, bisa. Misalnya, setelah kita berkata, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait, lalu di akhir kita katakan, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Itu bisa. Ya, artinya, walaupun di awal satu, boleh nanti di akhirnya jadi bersama-sama. Allah alam bisa. Ada hamba Allah di Jawa Timur, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Allahu barik fiik. Ini tentang doa ini Ustaz. Ana kan sering doa kayak gini di waktu sujud. Allahumma ja'al fi qabri raudha min riyadil jannah. Allahumma ja'al nuran fi qabri wasian. Ini untuk anak sendiri apa betul apa enggak ini? Karena belum tahu, cuma apa itu ya? Ingin tahu gitu loh Ustaz ya. Kemudian yang kedua untuk kedorong saya kayak gini Ustaz. Allahumma fil ummi wa abi warhamhuma wa fihima wa afu anhuma. Allahumma ja'al kubur ummi wa abi raudha min riyadil jannah. Allahumma nawwir kubur ummi wa abi wasian. Ini betul apa enggak ini Ustaz ya? Baik. Ya, terus ini ya Ustaz, yang ketiga ini Ustaz. Ini kan anak kan dekat masjid Ustaz. Kemarin orang yang apa itu yang jaga masjid itu bilang kayak gini, kamu itu kalau menunggu azan itu azan saja, jangan sampai nyetil radio itu, jangan sampai radio itu muter masjid. Saya bilang gini Ustaz, soalnya radio itu ya Ustaz nunggu apa itu alarm atau sirena itu Ustaz, nanti dia kan waktunya berbuka kan di setel itu. Ini sebelum sirena berbunyi itu apa itu campur ini Ustaz, apa jual-jual produk di situ, kemudian campur-campur musik-musikan itu Ustaz. Ini, dan itu dinyalakan di masjid? Iya Ustaz, sekeras mungkin Ustaz. Masya Allah. Jadi kan terganggu ini Ustaz, ya. Ini bukannya diikutin, tambah keras ini Ustaz, seteranya setel itu Ustaz. Sedangkan apa tuh ya, pengeras suara itu ngadep ke rumah anak itu sangat jelas sekali Ustaz ya. Baik. Apalagi anak kalau sudah ini sedang apa itu ya, pingin tenang. Ini tidak tenang sekarang ini Ustaz, gangguan-gangguannya dari masjid ini Ustaz. Baik. Kalau mau terawih itu ya tadarus dari masjid, jangan terpantau sekali Ustaz. Baik. Jadi tidak ada kesempatan tenang gitu Ustaz. Kalau sedang sahur itu Ustaz, kalau apa ya, salat malam itu jam 3 sudah setel ini murotal Al-Quran. Jadi tidak ada kesempatan untuk tenang waktu ada beribadah itu bermunajat kepada Allah ini Ustaz. Baik. Gimana kalau ini ana berdoa begini, ya Allah, jangan kau izinkan dan jangan kau bunyikan suara suara pengeras itu, suara apa itu, pengeras suara itu Ustaz. Boleh apa enggak ini Ustaz? Baik. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang kedua saya rasa tidak masalah ya. Doa Allahumma ij'al qabri raudhan raudhah min riyadil jannah. Allahumma ighfir li abi wa ummi waj'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Tidak masalah, itu doanya bagus. Ya Allah, jadikanlah kelak kuburku taman di antara taman-taman surga. Atau ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibuku, jadikan kubur mereka taman di antara taman-taman surga. Itu tidak ada masalah ya, itu doa, itu adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dilarang, Allah alam bissab. Adapun yang ketiga, ini yang menjadi masalah hari ini di masyarakat kita, harus ada pengaturan ya. Dan ini sebenarnya sudah dibuat pengaturannya di Kementerian Agama ya. Penggunaan pengeras suara selain untuk azan dan iqamah. Ya, sebagian jam 2 malam, kalau tadi diceritakan jam 3, saya mendapatkan kasus jam 2 malam itu sudah dinyalakan kaset murattal ya, sampai menjelang subuh, tentunya dengan suara yang tidak main-main, suara keras ya, dengan speaker yang banyak. Nah ini hendaknya para pemilik orang-orang yang diberikan amanah untuk mengatur hal ini harusnya turun tangan, jangan dibiarkan seperti itu ya. Jangan sampai kaum muslimin yang hari ini mungkin sedang istirahat, atau ada di antara mereka yang ingin tahajud, ada di antara mereka yang sedang sakit, atau anak-anak hendak tidur dan lain sebagainya, tidak bisa dikarenakan suara speaker yang keras ya. Oleh karenanya saya dan kita semua sepakat saya rasa bahwa speaker masjid itu harus dipakai dengan bijaksana. Dipakai untuk azan silahkan, dipakai untuk iqamah silahkan. Tetapi kalau dipakai untuk misalnya sebelum maghrib supaya memastikan azan maghribnya pas, disetel di situ radio, ada iklan-iklan, ada musik-musik, ini kebodohan yang luar biasa. Mohon maaf, ini kebodohan yang luar biasa. Ya ini beramal tanpa ilmu, kerusakannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi itu bahaya sekali ya. Oleh karenanya hendaknya orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurus masjid, untuk memakmurkan masjid, hendaknya mereka terus mendalami adab-adab masalah masjid ini, enggak sembarangan ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang muslim tanpa ada sebab apapun, apa kata Allah dalam Al-Qur'an, sungguh mereka telah mendapatkan dosa yang sangat besar. Innal ladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguh dia telah menanggung beban dosa yang sangat besar kalau kita menyakiti orang-orang muslim padahal mereka tidak salah apa-apa. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Kota Pinang, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Begini, Bapak. Iya, mau tanya itu masalah memberi makan orang berbuka puasa, orang prima itu katanya pahalanya serupa orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pas yang berpuasa. Baik, dilanjutkan saja Pak, fokus ke telepon. Nah, jadi yang saya tanyakan begini, di daerah saya itu di daerah saya itu kan biasanya memberi makan bukan berbuka puasa tapi tadarus. Bagaimana itu pahalanya kalau memberi makan orang tadarus yang pertama, yang kedua? Baik, langsung saja Pak. Yang kedua yaitu adab membaca Al-Quran. Saya ketahui itu memberi makan kepada orang tadarus tadi itu makan yang sebagian makan sebagian membaca Al-Quran. Bagaimana itu adabnya itu? Nah, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, di dalam hadis yang beliau ketahui bahwa keutamaan memberi makan orang yang berpuasa adalah kita mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Itu betul sekali ya. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi berkata barang siapa yang memberi berbuka orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Lalu bagaimana kalau tradisi di tempat kami yang diberi makan bukan orang yang berpuasa, tetapi orang yang membaca Al-Quran misalnya. Apakah pahalanya sama? Ya pahalanya tidak sama. Ya pahalanya tidak sama. Ya kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa, ya kita memberi makan orang yang berpuasa. Tapi kalau yang kita beri makan adalah orang yang membaca Quran, ya kita pahalanya pahala memberi makan saja. Ya, dalam hadis dikatakan bahwa di surga itu ada ruangan yang dari luar terlihat dalamnya, dari dalam terlihat luarnya. Lalu seorang Arab Badui berkata, untuk siapa itu ya Rasulullah? Maka Rasul berkata, untuk yang selalu memberikan makan kepada orang-orang miskin, lalu berpuasa di siang hari, dan orang-orang yang selalu sholat di malam hari saat manusia sedang tertidur. Artinya, memberi makan kepada seorang muslim, kepada orang-orang yang membutuhkan, kondisi dia bagaimanapun, itu terpuji, bagus. Tetapi kalau kita secara spesifik ingin mendapatkan pahala puasa, tentunya yang kita berikan makan adalah orang yang berpuasa. Lalu kaitan dengan adab membaca Quran, ya apa adabnya ketika seseorang sedang baca Quran, yang lain malah makan, ya tentunya Al-Quran ya ketika dibacakan itu harus kita jaga adab-adab kita. Salah satu adab-adab membaca Quran adalah orang yang mendengar harus menyimak. Ya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran itu dibacakan, dengarkanlah, simaklah agar kalian mendapatkan rahmat. Artinya ya, kalau bisa makan ditunda dulu, nanti beres baca Quran baru, ya beres bacaannya baru makan dan minum. Jangan ketika Quran dibaca kita malah sibuk makan, minum dan lain sebagainya. Tetapi fokus, fastami'u, dengarkan, wa ansitu, simak la'allakum turhamun, agar dengannya kalian mendapatkan rahmat. Kalaupun kita mau makan ya keluar dulu sana, menjauh ya. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hamba Allah di Kalimantan. Apakah boleh zakat mal diberikan kepada orang tua kandung, saudara sepupu dan keponakan? Mereka kondisinya fakir miskin. Kalau kepada orang tua tentunya tidak ya, karena tanpa ada zakat pun memang sudah kewajiban kita untuk memberikan mereka nafkah. Adapun saudara sepupu ya, saudara sepupu, kalau memang mereka miskin ya, membutuhkan ya, dan bukan di bawah pertanggungan kita, ya silahkan saja kita berikan kepada mereka. Bahkan kata Nabi pahalanya dua, pahala silah yaitu silaturahmi dan pahala sedekah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, hamba Allah di Jawa Tengah. Baik. Saya meninggalkan sholat dua hari dikarenakan sakit. Bagaimana cara mengkodoknya? Dikodok Pak, dikodok. Ya Nabi pernah meninggalkan sholat seharian. Zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu beliau baru sempat melakukannya di waktu isya. maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sholat maghrib, sholat zuhur dulu 4 rakaat dengan niat mengqadha, lalu sholat asar 4 rakaat dengan niat mengqadha, lalu sholat isya maghrib 3 rakaat dengan niat mengqadha, baru setelah itu niat melaksanakan sholat isya, karena waktu isya masih ada. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Apakah boleh kalau kita memberi tegel atau porselen kuburan keluarga kita? Kalau tidak boleh, bagaimana caranya kita menolak memberitahu keluarga kita supaya mereka tidak tersinggung? Ya, disampaikan dengan cara yang baik. Ya, disampaikan dengan cara yang baik bahwasanya Nabi melarang menyemen kuburan misalnya. Sampaikan ayat-ayat hadis-hadisnya ada, sampaikan kepada mereka, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ajaklah manusia menuju jalan Allah dengan hikmah. Ya, wal mau'izzatil hasanah. Ya, dengan apa? Dengan nasihat-nasihat yang baik. Katanya di bulan Ramadan bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Apa tandanya bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni? Karena makin kesini saya merasa semakin dihantui dosa-dosa di masa lalu. Saya padahal ingin berusaha memperbaiki diri. Saya merasa cemas dan harap dan dosa-dosa saya yang diampuni. Bagaimana cara biar hati menjadi tenang? Allah alam bisawab ya. Seorang muslim tentunya ketika dia pernah melakukan dosa, ya dia bertaubat. Itu yang paling pertama. Bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang benar. Setelah dia bertaubat, meminta ampun, maka hendaknya dia memperbanyak beramal soleh. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Ya, sesungguhnya amal-amal soleh itu akan mengampuni, akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Dalam hadis Nabi berkata, idfa billati, dalam hadis di Nabi berkata, innal hasanat wa'at bi'is sayyiat al-hasanah tamuhuha. Ikutilah kejelekan yang dulu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Ya, dan kita berusaha berprasangka baik ya. Seorang muslim itu adalah berprasangka baik kepada Rabbnya, kepada Allah. Dalam hadis dikatakan, inni inda zanni abdi bi. Aku ini adalah tergantung prasangka hambaku terhadapku. Oleh karenanya setelah kita bertobat, setelah kita melakukan amal-amal soleh, berusahalah untuk berprasangka baik kepada Allah dan hilangkan semua sikap prasangka buruk kepada Allah. Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ya, Allah tergantung prasangka hambanya. Dan yang terakhir, perbanyak berzikir. Ya, karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, hadalah dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan merasakan ketenangan. Allah alam bisawab. Hamba Allah di Aceh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ini Ustaz, misalnya kita ini sholat witir Ustaz, niatnya 3 rakaat tadinya. Terus tiba-tiba baru 1 rakaat kita ingin ke belakang. Terus kita berwudu, jadi kita menghitung waktunya. Kalau kita udah ke belakang berwudu, udah mendekati subuh. Terus kita hanya melakukan 1 rakaat saja itu Ustaz, dibolehkan yang seperti itu? Sebenarnya tadinya kita niatnya 3 rakaat. Artinya mengubah niat di tengah-tengah sholat. Iya, di tengah-tengahnya di 1 rakaat itu kita mengubah dia 1 rakaat dan kita langsung salam gitu Ustaz. Baik. Dibolehkan yang seperti itu Ustaz? Itu saja Ibu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, kalau kita baca hadis Nabi, yang saya pahami tidak masalah ya. Karena Nabi berkata, فَإِنْ خَشِيَ أَحَدُكُمْ أَصُّبَحْ فَلْيُصَلِّهَا رَقْعَةً وَاحِدَةً. Apabila salah seorang dari kalian khawatir, keburu, ya, masuk waktu subuh, maka hendaknya dia mengerjakan 1 rakaat saja. Ya, hendaknya dia mengerjakan 1 rakaat saja. Kalau خَشِيَ أَحَدُكُمْ أَصُّبَحْ, kalian takut datangnya waktu sholat subuh, maka hendaknya kalian mengerjakan 1 rakaat saja. Yang saya pahami, Allah alam bisawab, tidak masalah kita sholat 1 rakaat dikarenakan khawatir masuknya waktu sholat subuh. Tapi seandainya misalnya ya, kita sudah niat sholat 3 rakaat, dan kita khawatir masuknya waktu sholat subuh, tetapi kita sudah terlanjur niat 3 rakaat, ya sholat saja tidak masalah. Karena ukurannya adalah mendapatkan 1 rakaat. Ya kalau kita sudah dapat 1 rakaat, walaupun yang 2 rakaat itu kita lakukan setelah sholat azan subuh, itu dapat sholat witir. Berdasarkan hadis Nabi, man adraka rakaatan minas sholah, faqad adraka sholah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat, walaupun sisanya ada di luar, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat tersebut. Allah alam bissawab. Oke, siap-siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Silahkan Bapak. Ya, ini mau tanya Pak Ustaz. Baik. Dari Yunus, Bumiayu Brebes. Baik, silahkan Bapak. Ini Pak, masalah fidyah. Fidyah Pak Ustaz, ini Pak, masalah saya punya orang tua. Baik. Itu sudah sakit lama Pak Ustaz. Baik. Langsung saja Bapak. Kurang lebih usia sudah 83 tahun. Baik. Ya sudah. Langsung ke pertanyaannya saja Bapak. Dibaring di kasur saja di tempat tidur. Lah ini posisinya dia udah ini Ustadz kaktikun, kadang-kadang ingat kadang-kadang tidak. Apakah itu wajib untuk bayar fidyah Pak Ustadz? Nah, masih kenal dengan anak-anaknya? Ya. Terus apakah masih kenal dengan anak-anaknya? Pak Ustadz. Hah? Baik. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa Pak Ustaz. Baik. Dengan anak-anaknya. Baik. Baik, itu saja Bapak. Iya. Ya, terus yang kedua Pak Ustaz, apa kalau itu bayar fidyah, apakah bisa di ke saluran ke anak-anaknya, barangnya ada anak yang tidak mampu Pak Ustaz? Yang membutuhkan. Fidyahnya diserahkan ke anak, dari orang tua ke anak. Baik. Iya, yang tidak mampu. Mungkin ada anak-anak yang masih kurang mampu, bisa nggak dia kasihkan fidyahnya ke anak-anaknya? Kalau itu bapak saya wajib untuk bayar fidyah. Baik, itu saja Pak ya. Baik. Saya rasa sudah jelas ya, pertanyaan. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, syarat seseorang terkena beban hukum itu kan, pertama dia muslim, yang kedua dia balig, dan yang ketiga dia berakal. Ya, tentunya ya orang tua kita muslim, dia dewasa. Tapi permasalahannya adalah ini yang ketiga ini berakal. Berakal dalam arti apakah dia masih sanggup akalnya itu menerima beban hukum. Ya, artinya apakah akalnya masih baik, masih normal. Apakah sudah terjadi perubahan? Misalnya dia tidak lagi kenal anak-anaknya, ya. Maka kalau kondisinya sudah sampai pada tahap di mana dia bahkan tidak mengenali anaknya sendiri, ya kadang-kadang dia tidak kenal, maka wallahu a'lam bishawab ya. Ya, maka dia tidak lagi terkena beban taklif namanya, tidak terkena beban hukum. Ya. Artinya konsekuensinya kalau tidak terkena beban hukum ya dia tidak ada wajib qadha, tidak ada juga wajib fidyah. Walaupun nanti harus diperjelas ini kondisinya bagaimana. Kalau memang benar-benar dia tidak kenal anak, bahkan ada yang sampai lupa ayat-ayat bacaan-bacaan salat, ya bagaimana? Berarti dia apa namanya kondisinya sudah berada dalam kondisi yang tidak lagi terkena beban hukum. Ya, karena dia kehilangan salah satu syarat dari hukum, beban hukum yaitu akal. Bukan kita katakan dia gila, tidak, tetapi kemampuan akalnya jauh menurun. Kita tidak katakan dia gila, tidak. Ya, tetapi dia karena kondisi alamiah kehilangan kemampuan berpikir yang begitu drastis. ya sehingga dia lupa. Sebagian ada kasus lupa ayat-ayat sholat dan lain sebagainya. Ya, kalau memang begitu kondisinya ya, Allah alam bisawab ya, bahkan tidak wajib dia berpuasa. Atau tidak wajib dia beribadah kalau memang sudah kondisinya seperti itu, sudah lemah. Ada yang hanya tidur saja di kasur, tidak bisa melakukan apapun ya. Ya ini kondisinya lemah. Ya walaupun nanti yang jadi ukuran akal, masih ada enggak akalnya? Ya kalau akalnya masih ada, dia masih ingat segala sesuatunya, hanya saja fisik saja yang lemah, maka fidyah. Maka fidyah. Dan ini yang lebih hati-hati, fidyah. Ya. Kalau seandainya pun wajib fidyah, bolehkah diberikan kepada anak yang kondisinya apa namanya? Miskin ya. Ya kalau anak itu memang sudah berkeluarga, dia punya suami misalnya, bukan lagi di bawah beban atau pertanggungan orang tua, ya Allah alam bisawab, yang saya tahu dari penjelasan para ulama tidak masalah. Ya Allah alam bisawab. Baik. Kita memasuki pertanyaan terakhir di pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila setelah tilawah Quran saya bertawassul begini, apakah diperbolehkan ya Allah, dengan tilawah Quranku ini saya mohon ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa nenek dan kakekku, serta lindungilah dari azab kubur dan api neraka ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surgamu dengan hisab yang sangat mudah. Tidak masalah ya, tidak masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Dalam bentuk apa amal solehnya? Yaitu bacaan Quran, tilawah Quran. Allah alam bisawab, itu bagus dan tidak masalah. Nah, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.